السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas Tafsir Al-Karim Ar-Rahman sampai pada ayat berikutnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-29 dan 30, atau 28, 29 dan 30 dari surat Ali Imran. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الله، janganlah orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai wali-wali selain orang mukmin. Siapa yang melakukannya, falaisa minallahi bi syai', maka dia tidak akan mendapatkan dari Allah sedikit pun, kecuali an tattaqu minhum tuqah, kecuali jika kalian merasa takut, kalian melindungi diri kalian. Kalimat tattaqu minhum tuqah bukan dari kata taqwa, tetapi dari kata wiqayah. Illa an tattakhidhu wiqayatan minhum, kecuali kalau engkau ingin membuat perlindungan, menjaga dirimu dari kejelekan mereka, dari kejahatan mereka. Orang siapa yang melakukannya, maka Allah ancam bahwa dia tidak akan mendapatkan sedikit pun sisi Allah SWT, tidak mendapatkan bagian, kecuali kalau kalian merasa takut. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, dan kepada Allah lah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan jika kalian sembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian, atau kalian tampakkan, Allah tetap Maha mengetahui. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh. Dan Allah Maha mengetahui semua yang di langit dan yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu Maha kuasa. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Hari di mana setiap jiwa mendapatkan apa yang dia amalkan dari kebaikan. Muhdara, hadir di hadapannya. Wa ma 'amilat min su'in, dan juga apa yang dikerjakannya dari kejelekan-kejelekan juga akan didapatinya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal sebiji dzarrah pun kebaikan akan melihatnya nanti, dan siapapun yang berbuat kejelekan sebiji dzarrah pun akan melihatnya nanti. Ini juga sama, hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang dikerjakannya, yang baik hadir di hadapannya, demikian pula yang jelek hadir di hadapannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Niscaya masing-masing akan berharap kalau antara dia dengan catatan itu jauh terpisah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Demikian ringkasnya terjemahnya, kurang lebih. Wa hadha nahyun min Allah Ta'ala lil mu'minin. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, ini larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman, agar jangan bermualah, jangan memberikan loyalitas, jangan mencintai, jangan berwala kepada orang-orang kafir. Bil mahabbati wan nusrah. Jangan mencintai mereka dan jangan membela mereka atau menolong mereka. Wal isti'anah bihim, atau meminta bantuan pada mereka. Ala amrin min umurin muslimin. Jangan meminta bantuan mereka atas urusan-urusan kaum muslimin. Wa tawa'ada ala dhalik. Dan Allah mengancam dengan ancaman. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang melakukannya, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan dari Allah sedikit pun. Maknanya, faqad inqata'a 'anillah. Berarti dia terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang melakukannya maka akan terputus dari Allah. Wa laisa lahu fi dinillahi nasibun. Berarti dia tidak memiliki bagian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ancaman yang mengerikan. Artinya siapa yang berwala kepada orang kafir, berarti dia bersama orang kafir, tidak memiliki bagian bersama kaum muslimin, tidak memiliki bagian di dalam agama Islam. Ini ancaman yang sangat keras. Li'anna mu'alat al-kafirin la tajtami' ma'al iman. Karena bermualah, berwala, berloyalitas atau cinta kepada orang kafir itu bertentangan dengan keimanan. Bertentangan. Orang yang beriman pada Allah pasti tidak cinta pada orang kafir. Orang yang mencintai orang kafir berarti tidak cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena orang kafir itu orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir mencerca Allah Subhanahu wa Ta'ala bilisanihim au bilisani ahwalihim. Mencerca Allah dengan lidah-lidah mereka ataupun dengan bahasa perbuatan mereka. contoh dengan lisan mereka, mereka berkata Allah memiliki anak. Ini cercaan pada Allah SWT. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa taqiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung runtuh, hampir-hampir bumi ini terbelah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kabur kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Besar sekali ucapan yang diucapkan di mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali dusta. Itu penghinaan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan perbuatan mereka yang berdoa pada benda mati. Berarti dia menuhankan batu dan pohon. Maka perbuatannya itu seakan-akan berkata, batu itu sama dengan Allah, pohon itu sama dengan Allah. Dan itu juga penghinaan. Baik. Imma bilisani ra'sihim atau ru'usihim wa imma bilisani amalihim. Bisa dengan lidah yang ada di kepala mereka atau dengan perbuatan mereka mencerca Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah mungkin seorang mukmin cinta kepada orang kafir yang mencerca Allah siang pagi dan sore? Apakah mungkin seorang yang cinta kepada Allah kemudian mencintai orang yang menganggap ada makhluk yang sama dengan Allah? Astagfirullah. Tidak mungkin. Mustahil. Orang beriman pada Allah tidak akan cinta pada orang yang mencerca Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya berwala pada orang kafir adalah kufur. Allah menyebutkan ancamannya seperti itu dalam beberapa ayatnya dalam Al-Qur'an. Dinukil di antaranya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Allah katakan wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Ini dalam ayat kitab. Sedangkan dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Sampai pada ayat wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian cintai, yang kalian sayangi. Jangan. Sampai pada ayat Allah selanjutnya, wa may yaf'al dzalika minkum, siapa yang melakukannya dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, siapa yang melakukannya berarti dia tersesat dengan kesesatan yang jauh, dengan penyimpangan yang sangat jauh, menyimpang dari jalan yang lurus. Ayat lainnya Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alullaha 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali selain mukminin. Jangan. Apakah kalian ingin memberikan atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala hujjah untuk menyalahkan kalian, untuk menyiksa kalian? Demikian pula ayat lainnya Allah berfirman dengan kalimat wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Saya ulangi dari awal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali yang kalian cintai. Mereka sesama mereka saling mencintai. Kalian jangan mencintai mereka. Wa man yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang mencintai mereka, maka dia golongan mereka. Mencintai orang Nasrani berarti dia termasuk golongan Nasrani. Mencintai Yahudi berarti dia golongan Yahudi. Ikhwani fillah na'azakumullah, ini ancaman yang sama dengan ancaman tadi. Dengan ancaman yang sedang kita bahas, yaitu kalimat falaisa minallahi fi syai, engkau tidak dianggap di sisi Allah. Tidak mendapatkan bagian apapun dalam agama Allah. Hampir sama. Maknanya kalian sama dengan mereka. Kalian golongan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan jangan dipertentangkan dengan izin Allah untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil. Bukan maknanya mencintai mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Tapi bukan berarti mencintai mereka. Tidak mungkin seorang mukmin hatinya mencintai orang kafir yang mencerca Allah. Kalau cinta pada Allah, otomatis akan benci kepada penentang-penentang Allah. Kalau cinta kepada Allah, otomatis akan benci kepada pencerca-pencerca Allah. Termasuk konsekuensi cinta kepada Allah adalah benci kepada musuh-musuh Allah. Benci kepada aduwullah. Pencerca-pencerca Allah, penentang-penentang Allah, itu otomatis konsekuensi cinta pada Allah. Kalau tidak demikian, berarti tidak cinta pada Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Allah itu setinggi-tinggi cinta. Cinta kepada Allah setinggi-tinggi cinta. Kalian terhadap cinta yang rendah, cinta yang kecil, cinta sesama manusia, kalian paham. Tetapi kenapa cinta yang lebih tinggi, yang lebih sempurna, cinta kepada Allah, tidak bisa paham. Kalau engkau cinta kepada saudaramu, apakah engkau mencintai orang-orang yang mencerca saudaramu? Melecehkannya, merendahkannya, menghinanya, memusuhinya? Kalau kamu mencintai orang tersebut, berarti kamu tidak cinta pada saudaramu. Kan begitu. Sama. Sebagaimana dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka yang saling cinta mencintai. Otomatis. Siapa yang dicintainya, dia akan benci kepada yang memusuhinya. Dan akan cinta kepada orang-orang yang mencintainya. Baik. Ini cinta antar manusia. Cinta kepada Allah setinggi-tinggi cinta, sesempurna-sempurna cinta. Cinta yang mengandung penghambaan. Cinta yang mengandung peribadatan kepada Allah SWT. Masa mengatakan saya cinta pada Allah? Memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Di sebelahnya ada orang yang menyatakan Allah tidak suci, Allah punya anak, Allah punya istri. Bukan kamu senyum-senyum sama mereka, wahai saya cinta sama kamu, kamu orang yang paling saya cintai. Aneh. Kontradiksi. Barakallahu fikum. Kamu memuji Allah ikhlasan min qalbik atau tidak? Kamu mencintai Allah, memuji Allah, mensucikan Allah dari hatimu atau tidak? Kalau dari hatimu, pasti kau akan benci dan marah pada orang tadi. Diam. Tutup mulutmu. Allah Maha Suci. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Langit hampir pecah. Bumi hampir-hampir runtuh. Dan bumi hampir terbelah. Gunung-gunung runtuh. Kalian cinta pada mereka. Kemudian menyatakan bahwa agama mereka juga baik. Agama mereka batil. Tidak baik. Bersikap adil adalah kalau dia tidak mengganggumu, dia tidak memerangimu, dia tidak mengusirmu dari negerimu. Kata Allah, la yahnakumullah, tidak Allah tidak melarang kalian. Anta barruhum wa tuqsutu ilaihim. Allah tidak melarang kamu bersikap baik, memberikan hak-hak tetangga misalnya, atau engkau bersikap adil pada mereka. Kalau beli ya dibayar. Itu sikap adil namanya. Kalau hutang ya dibayar. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam agama yang lengkap sempurna. Jangan ambil yang satu, buang yang satu. Ambil yang sana, buang yang sini. Jangan. Mengambil yang ini, kemudian membuang ayat yang tadi. Maka dia bersikap zalim pada orang kafir. Tidak berbuat kedoliman apapun. Tidak mengganggu kalian, tidak mengusir kalian. Kalian bunuh mereka. Ini berarti ambil satu ayat, membuang ayat lain. Dengan alasan saya benci pada mereka. Emang kaum muslimin tidak benci pada orang kafir? Emang para sahabat tidak benci pada orang kafir? Emang Ibnu Zubair tidak benci pada orang kafir yang merupakan tetangganya Yahudi? Ketika menyatakan berikan pada tetanggamu. Apa tidak benci? Benci. Tetapi apa alasannya membunuh mereka? Kecuali kalau kafir harbi yang memusuhi kalian, memerangi kalian, mengusir kalian, membantai kalian, maka kaum muslimin bukan para pengecut. Kaum mukminin bukan para penakut, siap jihad fi sabilillah. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Abu Darda, "Inna lanakshir fi wujuhi aqwamin wa qulubuna fal'anuhum." Kami kadang bisa bermanis muka pada satu kaum dalam keadaan hati kami melaknati mereka. Nih, bayarannya, ambil. Hati tidak suka sama dia. Cuma karena kita membeli, ya kita bayar. Apa yang dimaksud? Beda keadilan dengan cinta. Kita bersikap adil pada orang muslim maupun orang kafir. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak-haknya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai rakyat, hak berikan. Tetapi urusan kecintaan kita benci pada orang yang mencerca Allah, yang menyatakan Allah punya anak. Astagfirullah. A'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi minal kufri wad dalal. Hadza Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dinukil oleh Imam Ats-Tsauri bahwasanya kekecualian tadi illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau engkau khawatir atau melindungi dirimu dari kejelekan-kejelekan mereka, tidak merasa, tidak mengapa. Tetapi kata Ibn Abbas, at-taqiyya bil-amal innama at-taqiyya bil-lisan, laisa bil-amal. Hanya dengan lidah, dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Jangan menolong mereka untuk memerangi muslimin. Illa antattaqu minhum tuqah, saya takut pada mereka. Karena takut, kemudian kita bantu mereka. Jangan. Dengan lisan saja, hati tetap dalam keadaan membencinya. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di, selanjutnya kita kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. La tajtami' ma'al iman. Cinta kepada orang kafir, berloyal kepada orang kafir, itu bertentangan dengan iman. Tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Karena iman ya'mur bil-mu'alatillah, karena iman itu menyuruh kita berwala kepada Allah, mencintai Allah, berwala kepada wali-walinya kaum mukminin, yakni mencintai orang-orang beriman, al-muta'awwilin ala iqamatiddin, saling bantu membantu dengan mereka kaum mukminin, sesama mukminin untuk menegakkan agama, wa jihadi a'da'ih, dan jihad melawan musuh-musuhnya. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan semuanya, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Famin wa ila al-kafirin min dunil mu'minin. Faman wala al-kafirin min dunil mu'minin alladhina yuriduna an yutfi'u nurallah. Maka siapa yang mencintai orang kafir, bukan orang-orang beriman, orang kafir dicintai. Padahal orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah. Wa yaftinu awliya'ahu, bahkan akhirnya membuat fitnah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, membela orang kafir menyerang orang beriman, membela orang kafir memusuhi orang-orang yang beriman. Maka orang ini kharaja min hizbil mu'minin, berarti keluar dari hizbullah wa hizbil mu'minin, berarti keluar dari golongan Allah, keluar dari golongan orang-orang mukmin. Wa sara min hizbil kafirin, berarti dia termasuk golongan orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, ini kalau Nukaidi rahimahullah, yaitu kalimat wa may yatawallahum minkum fa ulaika minhum. Siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, berarti dia golongan mereka. Berwala pada orang kafir berarti golongan orang kafir. Qala wa fi hadhihi al-aya dalilun 'ala ibtida'i 'anil kuffar. Di sini dalil untuk kita menjauh dari orang-orang kafir. Wa 'an mu'asharatihim, jangan bergaul dengan mereka atau dekat-dekat dengan mereka. Wa sadaqihim, apalagi dijadikan sahabat. Kalaupun kita bermuamalah dengan mereka, selalu tujuannya adalah mengajak mereka ke dalam Islam, atau ta'lif qulubihim, menjinakkan hati mereka agar mereka kenal Islam. Itu saja, tidak lebih. Tidak dijadikan sahabat yang dicintai. Wal mail ilaihim, jangan cenderung pada mereka, jangan berpihak pada mereka. Warukun ilaihim, atau tunduk pada mereka. Apalagi wa annahu la yajuzu an yuwali kafir wal wilayatan min wilayatil muslimin, maka tidak boleh memberikan loyalitas pada mereka seorang kafir seperti loyalitas kita kepada mukminin. Jangan, jangan samakan, berbeda. Walayyusta'an bihi ala al-umur allati hiya masalih li umum al-muslimin, dan jangan meminta bantuan mereka untuk urusan maslahat kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali kalau kalian ingin melindungi diri kalian. Qanibrina azakumullah aitaqafuhum ala anfusikum, artinya kalian mengkhawatirkan diri-diri kalian. Fayahilla lakum an taf'alu ma ta'simuna bihi dima'akum, maka kalian boleh halal untuk melakukan hal-hal yang melindungi darah kalian. Dalil taqiyah bil lisan, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga Ats-Tsauri rahimahullah. Dan yang namanya taqiyah hanya dengan lidah saja, dengan ucapan. Bagaimana Allah katakan di ayat lain, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Seperti sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu yang terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat dari berhala-berhala mereka hanya karena khawatir. Tetapi ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, Ammar dipenuhi dengan iman min mafrakh ra'sih, dari belahan rambutnya sampai ujung kakinya. Artinya wa qalbuhu mutma'innun bil iman, hati tetap penuh dengan keimanan. Ini kalau terpaksa khawatir kalian mendapatkan kejelasan, artinya akan tertumpah darah kalian. Untuk menjaga lidah, menjaga darah-darah kalian, tidak mengapa memberikan sesuatu dari ucapan-ucapan, bukan perbuatan. Perbuatan membantu mereka untuk menyerang muslimin, ini tidak bisa, tidak boleh. Dengan alasan taqiyah, melindungi diri, tidak bisa. wa yuhadzirukum Allahu nafsah. Ingat, Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Allah peringatkan kalian dengan ancaman, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Kalian takut pada mereka? Kenapa tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala? Wa yuhadzirukum Allahu nafsah. Ai fala tata'arradu lisukhthi. Maknanya jangan kalian berani-berani melakukan hal yang membuat Allah murka, membuat Allah marah. Beritikabi ma'asihi, yaitu dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, penentangan-penentangan. Fayu'aqibukum, maka akhirnya Allah akan membalas kalian. Wa ilallahil masir, dan kalian akan kembali kepada Allah. Ay marji'il ibad, kembalinya para hamba li yaumit tanad, kembalinya para hamba nanti di akhir zaman, yaitu di akhirat kelak, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusfi a'malahum, kemudian dihitung amalan-amalan mereka. Wa yuhasibuhum 'alaiha, akan dihisab. Wa yujazihim, dan akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu ayat selanjutnya berkait dengan ini, bahwa apa yang kalian tampakkan maupun apa yang kalian sembunyikan, Allah pasti tahu. Dan ayat berikutnya lagi, di hari ketika kalian akan mendapati amalan kalian di hadapan kalian. Ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su', apa yang dikerjakan dari kebaikan hadir di hadapannya, demikian pula apa yang dikerjakan dari kejelekan hadir di hadapannya. Mau apa? Di hari itu bukan lagi hari beramal. Artinya tidak bisa lagi engkau bertaubat, minta ampun, istighfar, sudah enggak bisa. Yaum tersebut, hari tersebut adalah yaumul hisab. Sekarang di dunia yaum amal. Wa ghadan al-hisab. Hari ini hari beramal, beramal, beramal. Jangan hitung-hitungan. Saya sudah sholat sekian, saya sudah iktikaf, saya sudah sholat di Masjidil Haram, sudah berarti kalau saja 10 kali lipat atau 700 kali lipat berarti sudah sekian. Atau sholat yang di Masjidil Haram lebih-lebih lagi sekian ribu, sekian ribu. Jangan dihitung. Hari ini hari amal, la hisab. Tidak ada hitung-menghitung hari ini. Tetapi ghadan hisabun wala amal. Besok nanti yaumul qiyamah, hari hitungan. Sudah tidak ada amalan. Kamu mau bertobat tidak bisa. Kamu minta ampun tidak bisa. Mau merengek bagaimanapun, sudah ditutup pintu taubat dan sudah bukan waktunya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah ingatkan hari itu, wa ilallahil masir. Kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum an taf'alu min al-a'malil qadah ma tastahiquna bihi al-'uqubah. Maka hati-hati kalian, jangan melakukan amalan-amalan jelek yang akan mendapatkan balasan jelek. Wa'malu ma bihi yahsulul ajr wal matubah. Hendaklah kalian beramal dengan amalan-amalan yang akan mendapatkan pahala. Thumma akhbara an sa'ati 'ilmihi. Kemudian Allah khabarkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakan, apa yang kalian sembunyikan di dada-dada kalian atau apa yang kalian tampakkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui seluruh apa yang ada di alam ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkait dengan apa yang disebutkan sebelumnya, berarti kalian beramal dimanapun, sekecil apapun, walaupun tersembunyi, ya'ti bihi Allah. Allah akan datangkan nanti yaumul qiyamah. Allah taala alam bisawab wa tawfiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.